Kita goyang bareng lagi, bisa enggak? Satu lagu terbaru Cinta Dalam Doa di sini bareng geng Kumpas sudah luar biasa.